Ribuan orang, bahkan jutaan orang, pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Entah itu dalam hal bisnis, percintaan, dan lain sebagainya. Semua kegagalan itu terjadi karena sebuah kesalahan yang disebabkan oleh pola pikir, kemudian berdampak pada tindakan atau action. Pola pikir sering kita sebut dengan mindset. Ia merupakan senjata kita dalam bertindak ke depan. Jikalau pola pikir kita baik, maka akan memberikan hasil yang baik pula. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang memiliki pola pikir buruk? Apakah bisa dirubah? Jawabannya, tentu bisa. Berikut ini kami sampaikan bagaimana tips mengubah pola pikir atau mindset menjadi lebih baik. Mungkin kamu sebelumnya merasa bahwa diri kamu bodoh. Setiap usaha yang kamu lakukan tidak ada hasilnya sama sekali. Seolah-olah otakmu buntu, tidak bisa berpikir baik seperti orang lain. Kamu selalu pesimis dengan dirimu sendiri. Kamu tidak yakin dengan kemampuanmu. Kamu selalu mengagung-agungkan orang lain. Dan kamu selalu menyerah dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Itu semua merupakan pengaruh dari mindset atau pola pikirmu yang buruk. Maka segera rubahlah semua itu, saya yakin kamu pasti bisa menjadi lebih baik. Berikut ini adalah 5 tips yang bisa kamu lakukan agar pola pikirmu menjadi lebih baik. Pertama, pahami lingkunganmu. Lingkungan itu ibarat orang tuamu. Kepribadianmu saat ini itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarmu. Misalkan, banyak sekali orang-orang yang pemalu di sekitarmu. Kamu sering bergaul dengan mereka, maka tidak menutup kemungkinan kamu pun akan menjadi orang yang pemalu seperti mereka. Atau di lingkunganmu, banyak orang yang tidak memiliki mimpi atau pengangguran. Maka kamu pun bisa saja menjadi seperti mereka, sebab orang-orang yang kamu tahu hanya seperti mereka saja. Namun saat kamu mencoba untuk mencari teman-teman baru yang jauh lebih optimis dan memiliki mimpi, saya yakin kamu pun juga akan memiliki impian serta rasa optimis seperti mereka. Jadi, jika ingin mengubah mindset, maka perbaikilah lingkunganmu. Kedua, sering-seringlah membaca buku. Mungkin masalah yang sering kita alami ketika disuruh membaca buku adalah malas. Baik, saya tekankan kepada kalian, membaca itu ibarat kita membuka jendela untuk melihat apa yang ada di luar. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang tidak kita ketahui di luar sana, yang tentunya bisa menjadi sumber inspirasi kita dalam bergerak maju, menciptakan ide-ide luar biasa yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Begitupun dengan mindset kita, semua itu bisa berubah menjadi lebih baik secara perlahan apabila pengetahuan kita semakin bertambah. Jadi, jangan pernah malas untuk membaca buku. Ketiga, menonton dan mendengarkan konten positif. Apa yang kamu lihat saat ini merupakan sebuah konten yang bisa mengubah mindsetmu. Mengapa? Sebab tanpa sadar, mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa mempengaruhi pola pikirmu. Sehingga itu akan terus kamu ingat dan bisa menambah semangatmu untuk melakukan hal positif. Ada banyak konten yang bisa kamu lihat dan dengarkan di luar sana. Semua tergantung kamu untuk memilihnya. Tontonlah yang sekiranya menurut kamu positif dan tinggalkan yang sekiranya menurut kamu negatif. Keempat, perbanyak pengalamanmu. Tanpa pengalaman yang banyak, kamu tidak akan pernah bisa belajar. Orang besar menganggap pengalaman adalah guru terbaik dalam hidupnya. Sekalipun itu adalah sebuah kegagalan, sebab semua bisa dijadikan pembelajaran untuk bisa menjadi lebih baik. Dengan pengalaman, kamu bisa berpikir lebih jernih dan lebih baik dalam bertindak. Semua rasa sakit yang pernah kamu alami akan menjadi motivasimu sehingga mendorongmu untuk terus memikirkan hal yang terbaik. Kelima, kamu harus punya mimpi. Mimpi adalah sebuah gambaran di masa depan yang ingin kamu capai. Tanpa mimpi, maka semua yang saya sebutkan di atas tidak akan pernah kamu lakukan. Mimpi ini adalah mesin yang akan menggerakkan dirimu untuk berjalan. Dari yang semulanya malas menjadi lebih semangat dan giat. Orang yang malas di luar sana mengapa tidak mau bergerak maju? Itu semua karena mereka tidak punya mimpi, tidak punya gambaran di masa depan. Gambaran-gambaran itulah yang akan menciptakan pola pikir. Bila gambaran di masa depan adalah kesuksesan, maka pola pikirmu akan menjadi positif. Namun jika gambaran di masa depan adalah kegagalan dan rasa pesimis, maka pola pikirmu akan menjadi buruk. Jadi, mulailah untuk menentukan mimpimu dari sekarang. Kira-kira di masa depan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selalu salam inspirasi.